الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan penjelasan dari bab yang ke-10 dari Kitabul Muamalat tentang asy-syarikah dan jenis-jenis asy-syarikah yang disyariatkan dan dibolehkan di dalam Islam. Di antara yang telah kita terangkan, syarikatu al-inan, yaitu bekerja sama yang masing-masing menanam modal dan bekerja. Yang kedua, syarikatu al-mudharabah, di mana salah seorang sebagai penanam modal sementara yang lainnya menjalankan modal tersebut, al-mudharabah, dan disebut juga al-qirat. Dan syarikat jenis ini sebagaimana yang telah kita terangkan, para ulama secara umum sepakat tentang dibolehkannya bekerja sama dalam bentuk mudharabah. Yang ketiga, syarikatu al-wujuh, dan disebut pula syarikatul jah, bekerja sama dalam hal masing-masing dari mereka menjadi orang yang diberi kepercayaan untuk mengambil barang dari para pedagang untuk di jual ke konsumen yang lainnya dalam keadaan mereka tidak memiliki harta untuk membeli barang tersebut, namun mereka mengandalkan kepercayaan para pedagang kepadanya. Maka apabila terjadi kerjasama, masing-masing memiliki al-jah di sisi para pedagang, maka ini disebut syarikatul wujuh atau syarikatul jah, yang para ulama berselisih tentang diperbolehkannya. Namun mazhab Abu Hanifah, demikian pula diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal rahimahumullah ta'ala, mereka membolehkan. Dan dikuatkan oleh sebahagian ahli tahqiq, di antaranya Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Dan beliau mengatakan bahwa bentuk kerjasama yang seperti ini itu sangat dibutuhkan oleh para fuqara yang mereka tidak memiliki harta, namun mereka menjaga amanah dan dipercaya oleh para pedagang. Kemudian kita masuk ke jenis yang keempat. Rabi'an syarikatul abdan, syarikah al-abdan, kerjasama dalam hal badan. Al-abdan yakni badan. Wahia an yashtarika fima yaktasibani bi'abdanihima minal mubahi, yaitu keduanya bekerjasama terhadap apa yang mereka usahakan dengan badan-badan mereka dari perkara-perkara yang mubah. Jadi disebut kerjasama dalam hal badan karena masing-masing berusaha. Masing-masing berusaha menghasilkan dengan apa yang mereka miliki dari keahlian. Lalu kemudian mereka bekerjasama, apa saja yang didapatkan dari sebuah keuntungan maka sesuai kesepakatan. Perbedaan antara jenis yang ketiga dan yang keempat ini, antara syarikatu al-wujuh dengan syarikatu al-abdan, kalau syarikatu al-abdan di mana mereka bekerja sama dalam hal beramal, bekerja dengan badan mereka, berbeda halnya dengan al-wujuh atau al-jah, ya, meskipun sama-sama tidak memiliki harta, namun yang ketiga yang dimaksud adalah lebih mengandalkan kedudukan dia sebagai orang dipercaya oleh orang-orang tertentu seperti para pedagang dan yang semisalnya. Adapun al-abdan, maka masing-masing bekerja. Mereka tidak punya harta, namun mereka punya kemampuan untuk bekerja. Kalihtishash, seperti misalnya seseorang bekerja sama dengan yang lain dalam hal al-hashish, ya, mencari rumput misalnya, lalu kemudian rumput itu dijual kepada yang lain untuk makan kambing, hewan ternak. Yang si A mencari, si B juga mencari, sama. Berapapun hasilnya, mereka bersepakat untuk dibagi sesuai dengan kesepakatan antara mereka berdua. Jadi sama-sama bekerja. Wal istiyad, demikian pula dalam hal istiyad. Yani seperti memancing, ya, memancing atau berburu. Nah, istiyad memancing, berapapun hasilnya, maka mereka sepakati sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Wal ma'din, ya, ma'din, barang tambang, sama-sama berusaha mencari emas misalnya, yang ini mencari, ini juga mencari, atau yang lainnya. Wal ihtitab, sama-sama mencari kayu bakar, ini bekerja, yang satu juga bekerja. أو يشترك فيما يتقبلان في ذممهما من العمل, atau keduanya bekerja sama terhadap apa yang mereka terima dari tanggung jawab berupa pekerjaan, kanes jin, seperti menenun misalnya, kerjaan buat sarung, wa khiyatah, seperti menjahit. Ya, yang ini menjahit, yang ini juga menjahit. Ini kalau pekerjaannya sama. Demikian pula apabila pekerjaan itu berbeda. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Jadi tidak mesti bekerja sama, pekerjaannya sama. Berbeda pekerjaan pun tidak mengapa. Misalnya yang satu, dia punya keahlian dalam hal menjadi tukang. Ya, menjadi tukang batu, membuat bangunan. Yang satunya keahliannya menjahit. Maka keduanya bekerja sama. Apa yang dihasilkan dari keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dan konsekuensi dari bekerja sama yang seperti ini, apa yang melazimkan bagi seorang akan menjadi lazim pula bagi orang yang dia jadikan sebagai teman dalam bekerja sama. Misalnya begini, ketika ada seseorang meminta untuk dibuatkan baju model demikian, ukurannya demikian. Nah, diminta kepada salah satu dari dua orang yang sedang bekerja sama ini. Ternyata orang ini berhalangan. Maka wajib bagi temannya untuk mengusahakan bagaimana caranya agar dia bisa mewujudkan permintaan orang tersebut. Apa yang menjadi wajib bagi si B, maka menjadi wajib bagi si A. Ketika B tidak mampu melakukan, si A harus bertanggung jawab. Karena pada hakikatnya, ketika mereka bekerja sama, maka apa yang dikerjakan itu menjadi kewajiban mereka berdua. Sehingga ketika si B tidak mampu melakukan, maka si A harus bertanggung jawab. Apakah dia ketika dia mampu melakukannya, atau mungkin dia mencari tenaga ahli yang lain. Misalnya dia mau tahu yang lain punya keahlian menjahit, maka dia berusaha. Dia berusaha untuk mewujudkan permintaan orang tersebut sesuai kesepakatan ketika temannya tidak mampu melakukan. Jadi syarikatul abdan tidak mesti dalam satu pekerjaan yang sama. Namun pekerjaan yang berbeda pun tidak mengapa sesuai kesepakatan. Kata beliau, yuwazza'ur ribhu baina syuraka' ala hasabi ma yattafiqani alaih. Maka keuntungan itu dibagi di antara mereka yang bekerja sama dalam serikat tersebut sesuai apa yang telah mereka sepakati. Apa yang telah menjadi kesepakatan, maka berjalan di atas kesepakatan. 50-50 misalnya, atau 60-40, atau terserah sesuai kesepakatan. Wa kadzalika al-khasarah takunu bainahuma ala qadri ma alaihima. Demikian pula dalam hal kerugian. Kerugian yang terjadi di antara keduanya sesuai kadar harta mereka berdua. Sesuai kadar harta mereka berdua. Misalnya si A dan si B sepakat untuk bekerja sama dalam syarikatul inan. Si A memasukkan modal 20 juta, si B masukkan modal 10 juta. Si A masukkan modal 20 juta, si B 10 juta. Berarti si A lebih banyak modalnya daripada si B. Nah, maka mereka pun bekerja. Belakangan ternyata terjadi kerugian. Uang atau modal yang pada awalnya 30 juta akhirnya berkurang menjadi 9 juta. Jadi 9 juta. Kata si A, sudah kayaknya ini enggak jalan. Kita berhenti sampai di sini. Kita putuskan saja ikatan kontrak kerjasama. Oh ya sudah, kalau begitu. Ketika salah satunya sudah ingin memutus, maka melazimkan yang lain juga harus memutus. Karena yang namanya syarikah, kapan salah satu pihak mengundurkan diri, maka sudah sesuai kehendaknya, selama tidak memudaratkan yang lain. Nah, ketika modal menjadi 9 juta, sudah kita kembali lagi memutuskan kontrak kerjasama. Lalu uang 9 juta ini bagaimana? Dikembalikan. Cara pengembaliannya gimana? Kerugian ya, yang ada di antara keduanya berdasarkan kadar hartanya. Ketika dikembalikan, karena tadinya si A lebih banyak dua kali lipat dibandingkan si B, maka si A dikembalikan 6 juta. Dan si B diberikan 3 juta. Karena tadinya si A 20 juta, si B 10 juta. Maka ketika terjadi kerugian dan mereka berhenti untuk bekerja sama, maka dikembalikan sesuai kadar berapa harta yang dimasukkan sebagai modal. Berapa harta yang dimasukkan sebagai modal. Nah, ini kata beliau, wa hadza fi ghairil mudharabah. Ini berlaku pada setiap syarikah kecuali dalam mudharabah. Karena dalam syarikatul mudharabah, yang satunya menjalankan, dia tidak punya modal, sementara yang satunya pemilik modal. Sehingga ketika si B yang menjalankan harta tersebut mengalami kerugian, ya sudah, berapa sisa dari modal tersebut diberikan kepada si A. Ya, karena si B memang tidak punya modal asalnya. Dalam mudharabah si B hanya menjalankan, sementara si A yang menjadi pemilik modal. Terjadi kerugian dan hendak diputuskan kerjasama, maka diberikan kepada si A. Jadi tidak ada pembagian kerugian, tidak ada. Karena memang sudah seperti itu, bahwa mudharabah pihak yang satunya hanya menjalankan usaha. Dia tidak memiliki modal. Ini kaitannya dengan masalah kerugian. Adapun keuntungan, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, keuntungan sesuai kesepakatan. Ya, kalau misalnya si A memasukkan modalnya 20 juta, si B memasukkan modalnya 10 juta, lalu mereka bekerja sama, lalu meraih keuntungan. Keuntungan sesuai kesepakatan. Kalau sepakat 50-50, maka 50-50. Ya, tidak mesti si pemilik modal yang terbanyak harus mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tidak mesti demikian. Sesuai kesepakatan. Kalau kesepakatannya pemilik modal lebih banyak keuntungannya, maka terserah. Tapi kalau kesepakatannya 50-50, meskipun salah satunya memasukkan modal yang lebih daripada yang lain, maka keuntungan tetap dibagi sesuai dengan kesepakatan. Walikulli minhuma fasxu 'aqdin. Walikulli minhuma fasxu 'aqdi syarikati matasya. Dan diperbolehkan bagi masing-masing keduanya yang bekerja sama untuk membatalkan akad kerjasama kapan saja dia menghendaki. Kapan saja dia menghendaki. Karena itu pada asalnya hukumnya jaizah, boleh seorang melakukan kerjasama, sehingga kapan mereka putus kerjasama, maka terserah sesuai kesepakatan, sesuai kehendak mereka. Kama tanfasikh bimauti ahadihima au jununi. Sebagaimana kerjasama itu pun menjadi batal dengan meninggalnya salah seorang di antara mereka. Ada yang meninggal, berarti otomatis kerjasama batal. Ya, kalau misalnya ahli warisnya ingin melanjutkan, ya berarti akad baru lagi. Akad baru lagi. Adapun yang ditetapkan dalam bekerja sama dalam syarikat tersebut adalah seorang ini. Ketika orang ini meninggal, ya sudah, berarti batal. Dan masing-masing dikembalikan sesuai kadar hartanya. Bimauti ahdima au jununihi, atau salah satunya menjadi gila, ya, hilang akal sehingga dia tidak lagi menjadi seorang yang rasyid. Nah, ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, beberapa hukum seputar permasalahan syarikah. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang ke-10. Yang berikutnya insyaallah taala kita memasuki bab yang ke-11 tentang al-ijarah. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.